بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik berupa ketakwaan, bertambahnya iman dan istiqamah di atas agama Allah sampai kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, perjalanan hari-hari kita tanpa terasa telah di hujung penghujung bulan Sya'ban. Tersisa 5 hari lagi. Dan dengan waktu tersebut menunjukkan kepada kita besok insyaallah ta'ala, kalau Allah memberikan kepada kita usia yang panjang, umur yang mendapatkan kebaikan dengan amal ta'ah, kita mendapatkan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Tentunya waktu yang sedikit ini kita berharap kita mempersiapkan diri kita dengan menyambut Ramadan. Ramadan Syahrul Azim, Syahrul Barakah, Syahrul Rahmah, Syahrul Khair Warrahmah Wattaubah. Tidak ada seorang pun dari seorang yang beriman kecuali pastinya dia menunggu bulan ini, dia menanti bulan ini. Dan tidak ada pun dari mereka yang merasa bersedih dengan iman yang tertancap di kalbu mereka, dengan bulan yang agung ini. Mereka bergembira, bahkan tidak jarang mereka meneteskan air mata karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan ini. Karena mereka tahu bertemu dengan bulan ini bukanlah kehendak mereka, tetapi bertemu dengan bulan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha menentukan, Dia yang maha menakdirkan hamba-hambanya untuk bertemu bulan ini. Karena itu, mereka bersiap, mereka bergembira, mereka saling mengucapkan tahniah kepada satu dengan yang lainnya di antara orang-orang beriman. Demikianlah orang beriman. Terucapkan dari lisan mereka, dari kalbu mereka, marhaban bika ayyuhad daif al-karim wasyahril azim. Selamat datang, selamat bertemu denganmu wahai tamu yang mulia, bulan yang agung. Selamat datang denganmu. Kenapa demikian? Karena mereka tentunya telah mendengarkan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan yang seperti ini. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan, "Ataakum syahrul Ramadan, syahrul barakah, yakshakumullah fihi birahmatih, wa yahuttul khataya, wa yastajibud du'a, yanzuru ila tanafusikum fihi, wa yubahi bikum malaikatah, fa'arullah min anfusikum khaira, fa inna syakiyya man hurima rahmatullah." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, yang Allah akan menaungkan kepada kalian rahmanya. Dia pula akan menghapus dosa-dosa kalian. Dia mendengarkan dan mengabulkan doa kalian dengan bulannya tersebut. Dia ingin melihat kesungguhan kalian dan keseriusan kalian, bersegeranya kalian untuk beramal. Dan dia pula akan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Maka nampakkanlah kepada Allah, perlihatkanlah kepada Allah dari diri-diri kalian ini kebaikan yang banyak. Karena mereka yang celaka adalah orang yang diharamkan, ditahan, dicegah dari rahmat Allah dalam keadaan rahmat itu datang kepadanya. Demikian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan." Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian pula didapati dalam riwayat masuknya bulan Ramadan akan ada seruan dari atas langit sana, ya bagil khair aqbil wa ya bagil syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailatin rawahu Bukhari wa Muslim. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah kebaikan yang Allah datangkan. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, cukuplah kejelekan yang ada. Cukupkan kejelekan yang ada. Sesungguhnya Allah, atau bagi Allah, nantinya pembebasan dari api neraka terhadap hamba-hambanya. Dan ini akan didapatkan pada setiap malamnya. Kalau seperti ini, bulan Ramadan yang datang, maka pantas seorang mukmin mengatakan, marhaban ya Ramadan. Marhaban. Selamat datang tamu yang mulia, tamu yang istimewa. Sehingga itu didapati para salaf. Mereka mempersiapkan diri mereka untuk menerima dan menyambut bulan ini. 6 bulan sebelum masuknya Ramadan, mereka berdoa. Mereka meminta agar segera dipertemukan dengan Ramadan, sehingga mereka terus menerus sampai masuk Ramadan meminta agar mereka dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seorang mukmin dengan kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan kepadanya, yang Allah persiapkan untuknya, dia selalu menyambut, dia selalu terbuka, karena dia adalah hambanya, hamba Allah, yang tidak ada daya dan kuasa baginya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika Allah mempersiapkan Ramadan untuknya, maka dia pun terlebih lagi mempersiapkan dirinya untuk menyambut kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin telah mendengarkan bagaimana keutamaan bulan Sya'ban dan apa yang dilakukan oleh salaf di bulan tersebut, yang kesemuanya dalam rangka menyambut Ramadan dengan amalan puasa-puasa sunnah, dengan memperbanyak bersedekah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, yang tujuannya ketika masuk bulan Ramadan, mereka sangat bersiap, sehingga hari-hari di hari bulan Ramadan sangat berarti bagi mereka. Tidak ada di sisi mereka suatu yang meletihkan, suatu yang memberatkan. Tetapi yang ada di sisi mereka adalah mengerahkan seluruh apa yang mereka mampu dari amal ta'ah di hari-hari Ramadan. Sampai-sampai dinukilkan salah satu dari mereka sebagaimana disebut dari Rabi ibn Khaythama, tidaklah pernah beliau memberikan kepada siapa yang berhajat dari saudaranya, atau memberikan pemberian ataupun sedekah dari saudaranya atau terhadap saudaranya, hanya sekedar potongan-potongan roti. Begitu pula beliau tidak pernah bersedekah atau memberikan kepada saudaranya kain yang sudah lusuh dan mulai lapuk, yang menunjukkan tidak layaknya pakaian tersebut, sehingga beliau pun berkata, astahyi antuqra'a sahifati ala Allah wa fiha al-asya' tafihah allati a'taituha li ajlihi. Saya malu di hadapan Allah kalau nantinya dibaca lembaran-lembaran amalku di hadapan Allah, ternyata di sana didapatkan saya pernah memberikan suatu yang tidak layak dan tidak pantas. Yang aku berikan kepada manusia sebagai sedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah salah satu dari salaf ini, kalaupun telah kita dengarkan bahwa mungkin karena kita tidak memiliki kepunyaan apa-apa, kita bersedekah dengan apa yang kita mampu. Tetapi ketika seorang memiliki kelebihan, maka dia memberikan apa yang terbaik. Inilah yang dilakukan dengan sedekah di bulan Ramadan dan tentunya di luar bulan Ramadan. Karena itu, amalan-amalan yang baik disegerakan, jangan menunda dan jangan menunggu. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapakah di antara kalian harta yang dia serahkan kepada pewarisnya atau harta yang telah menjadi milik pewarisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Wahai Rasulullah, tentunya tidak ada seorang pun dari kita kecuali harta yang dia miliki lebih dia senangi daripada harta yang menjadi milik pewarisnya. Qal fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhara. Sesungguhnya harta yang menjadi harta miliknya adalah apa yang dia kedepankan, dia telah berikan, dia telah keluarkan untuk kepentingan dirinya di dalam beramal saleh. Tetapi harta yang menjadi harta milik pewarisnya adalah apa yang dia akhirkannya, itu apa yang dia tinggal wafat dan kemudian harta tersebut dibagikan oleh pewarisnya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa amal seseorang terpandang lebih utama apabila dia beramal di masa hidupnya untuk dirinya. Kalaupun apa yang dia tinggalkan untuk pewarisnya juga bermanfaat, tetapi yang lebih berarti, lebih utama adalah harta yang dia serahkan, dia sumbangkan atau dia kerahkan, dia salurkan kepada apa yang menjadi manfaat untuk dirinya sendiri, ajar untuk dirinya sendiri. Maka ini pula berarti amalan-amalan yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang untuk dirinya sendiri, dia berusaha, dia bersungguh-sungguh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini menunjukkan bahwa dalam beramal seorang bersungguh-sungguh untuk dirinya. Karena itu, bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, tentunya diharapkan bagi seorang untuk bersungguh-sungguh beramal untuk dirinya. Jangan dia lantas lalai dan lupa terhadap dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bulan Ramadan yang akan datang, sebagai seorang yang beriman, setelah dia mempersiapkan dirinya dengan segala amalan yang dia bisa siapkan untuk menyambut Ramadan dan menjalankannya di bulan Ramadan. Maka yang juga dia persiapkan di bulan ini dia betul-betul bertobat, betul-betul mensucikan dirinya dari dosa, dari maksiat, kenapa demikian? Karena Ramadan sebagaimana yang telah kita dengarkan, Allah siapkan penghapus dosa di sana. Allah menerima siapa yang mau bertobat, membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, maka seorang mukmin dia mempersiapkan dirinya untuk bertobat, sehingga dan tobatnya akan membimbing dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari setelah Ramadan. Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaku fihi abwabul jahim. Datang kepada kalian bulan Ramadan, dia adalah bulan yang mubarak, yang Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu langit, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan dibukanya pintu taubat selebar-lebarnya, dibukanya pintu doa, dibukanya permintaan maaf, permintaan ampun bagi hamba-hamba Allah. Maka dia bersegera dengan bulan ini untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin apa yang dia dapatkan dari bulan ini, kebaikan yang akan membimbingnya nanti di luar Ramadan. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, dia memastikan dirinya dari orang-orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat dengan taubatun nasuhah. Ketika terlihat hilal, hilal Ramadan yang menunjukkan telah masuk waktu Ramadan, maka dinukilkan dari ucapan yang saleh, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, Engkau telah mempertemukan kami dengan hilal Ramadan-Mu ini, pertemukan kami dengan kebahagiaan. Pertemukan kami dengan iman. Pertemukan kami dengan keselamatan. Pertemukan kami dengan Ramadan-Mu ini, dengan Islam yang sempurna dan benar. Wahai Rabbku, sehingga di awal masuknya Ramadan saja, seorang sudah menyadari bahwa apa yang akan dia dapatkan dari kebaikan yang banyak, dan apa yang dia akan terima dari anugerah yang banyak. Karena itu dia bersegera meminta kebaikan, kebahagiaan, keimanan, keselamatan, dan keislaman yang sempurna. Demikianlah. Inilah yang diinginkan dengan Ramadan. Tentunya pula, karena ini adalah rahmah atau bulan rahmah, maka di bulan ini pula dia berharap mendapatkan rahmah dari Allah. Karena ingatlah, rahmah Allah begitu luas. Rahmanya mengalahkan kemurkaannya. Dan dengan rahmanya, seorang hamba masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu linafahat rahmatillah fa inna lillahi nafahat min rahmatihi yusibu biha man yasha min ibadihi wa sallallahu an yastura auratikum wa ayyumana ra'atikum wa ayyumina ra'atikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, beramallah kalian dengan amalan-amalan kebaikan, if'alul khair, sepanjang masa kalian, sepanjang waktu kalian, dahrakum, dan sambutlah, terimalah pemberian yang Allah berikan dengan rahmanya. Karena sesungguhnya pemberian-pemberian Allah dari rahmanya ini, Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan mintalah agar Allah nutup aurat atau aib kalian dan mengamankan kehormatan kalian. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, rahmat Allah di bulan Ramadan tercurahkan. Kalaupun rahmatnya di luar bulan Ramadan, tentunya tercurahkan. Tetapi rahmatnya yang demikian banyak mengalir di bulan Ramadan, maka hendaknya kita hamba-hamba Allah meminta kepada Allah dengan bulan yang baik ini, agar kita betul-betul dikaruniakan rahmanya, dikaruniakan kasih sayangnya, yang dengan rahmanya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian dari ayat yang kita hafal, ketika disebutkan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ditetapkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah ditetapkan puasa tersebut terhadap orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, tahqiqut taqwa bisawm, li'anna sawma waslatun ila taqwa lima fihi min qahrin nafsi wa qasriha wa tarki syahwat. Kata beliau rahimahullah, menyinggung ayat dan realisasi dari takwa itu adalah dengan puasa. Karena dengan puasa akan membawa dan menyampaikan seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan ketakwaan akan memaksakan dirinya mematahkan keinginan dirinya yang ingin selalu kepada kejelekan, dan akan melenyapkan dari syahwatnya. Jadi takwa akan mengalahkan dirinya dengan hawa nafsu yang ada padanya, memaksakannya untuk berbuat kebaikan. Mematahkannya dengan keinginan yang jelek pada dirinya. Sehingga tidak berbuat kejelekan. Dan dengan ketakwaan dia akan meninggalkan syahwat yang mengarahkannya kepada kejelekan pula. Demikianlah tujuan puasa atau siam atau shaum. Karenanya at-taqwa, inilah yang perlu diraih. Tentunya pula bagi orang yang berpuasa, agar betul-betul dia mendidik dirinya dengan kebaikan. Dan dia menjauhkan dirinya dari segala macam kejelekan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Adapun korelasi hubungan antara ketakwaan dengan puasa, tentunya amat jelas. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi keterangannya, yaitu dengan puasa seorang bisa bertakwa. Seorang bisa bertakwa. Seorang bisa membimbing dirinya kepada kebaikan dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena dari amalan-amalan puasa, menjaga diri seseorang dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Bahkan apa yang tadinya halal, dengan puasa dia dibimbing. Dengan siam dia dibimbing. Untuk menjaga dirinya dari apa-apa yang kesannya mubah atau tadinya mubah. Kemudian dia harus menjaga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga dirinya karena Allah. Man shoma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan penuh berharap ajar di sisi Allah, maka dia akan diampunkan oleh Allah apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian, ketakwaan membentengi, menjaga seorang, menjauhkan seorang dari apa yang haram. Dari apa yang haram. Demikianlah puasa. Puasa membentengi, menjaga seorang dari apa yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wasyamu junnatun. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuthu atau fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'imun." Puasa itu adalah perisai bagi seseorang yang menjaga, melindungi, membentengi seseorang dari kejelekan. Maka apabila di satu hari seorang yang berpuasa, atau di hari di mana dia berpuasa, maka karena puasa ini adalah perisai, jangan dia berkata dengan perkataan-perkataan yang keji, jelek, tercela, fala yarfuth. Dan jangan pula dia berkata dengan perkataan-perkataan yang kasar, yang tidak terbimbing. Wala yaskhab. Apabila dia dicela, dicaci oleh seseorang, atau bahkan mungkin dia ingin menyerangnya, atau orang tersebut ingin menyerangnya, maka katakan, saya adalah orang yang lagi berpuasa. Sehingga dengan keadaannya berpuasa, dia tidak akan madeni orang-orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, menukilkan apa yang datang dari Sahibun Nihaya Al-Imam Ibnu Athir, jumlah di sini diinginkan, kata beliau, suatu yang membentengi, menjaga seseorang dari apa yang mengganggu dirinya dari syahwat, atau apa yang mengganggu dirinya dari berbagai macam syahwat. Sebagaimana kita ketahui bersama, syahwat mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sehingga dengan berpuasa dia menjaga dirinya dari syahwatnya. Berkata Imam Qurtubi pula, fayambagi lisaim ayyasubunahu mimma yufsiduhu wa yanqusu sawabahu wa ilaihi al-isyara biqaulihi fa idza kana yaumi saumi ahadikum fala yarfuth ila akhir. Dan hendaknya orang yang berpuasa, sepantasnya orang yang berpuasa menjaga dirinya dari apa yang merusak puasanya, mengurangi pahala puasanya, seperti apa yang diisyaratkan dengan sabda beliau, di mana ketika hari kalian berpuasa, jangan dia melakukan dan mengucapkan perkataan yang dinilai perkataan rafath. Perkataan rafath sebagaimana sudah disebutkan tadi, perkataan yang nista, perkataan yang jelek, perkataan mencaci, mencela, dan lebih dekat dengan perkataan yang menggiring kepada suatu yang nista. Demikian dengan fala yaskhab, berkata kasar, berkata dengan perkataan yang tidak terbimbing, perkataan yang tidak terhormat, bahkan sekedar seorang berteriak-teriak seperti seorang yang lagi di pasar berjual beli adalah tidak pantas bagi seorang yang berpuasa, sehingga dia menjaga betul-betul lisannya dari suatu yang membawa kepada syahwat, membawa kepada hawa nafsu dan emosi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian pula diinginkan dengan ketakwaan. Seorang menyungguhkan dirinya dengan apa yang paling baik dan apa yang lebih utama. Yang akan membimbing dan mentarbiyah dia nantinya di luar Ramadan. Menjadi seorang yang lebih baik. Karena dari waktu ke waktu, dia terbimbing. Dia dididik dengan Ramadan. Dengan puasa di dalam bulan Ramadan tersebut. Sehingga dia pun menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Segala kebaikan dia raih. Segala kejelekan dia tinggalkan. Dan dari kebaikan yang diinginkan tentunya, dia memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan bacaan dan dengan hafalan, dengan memahami Al-Quran tersebut, dengan melihat tafsir atau melihat keterangan-keterangan tafsirnya, melihat keterangan-keterangan tafsirnya, juga dengan beramal dengan Al-Quran, merealisasikannya dengan bentuk amalan. Jangan dia membiarkan tanpa dia membaca Al-Quran. Demikian dengan zikir, dengan doa, demikian dengan sedekah, sampai pun amalan yang dia anggap itu adalah sepele tetapi mendatangkan kebaikan, dia tidak membiarkannya sedikit pun. Berkata al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang bagi lil insan ayyarifa syarafa zamanih wa qadra waktihi fala yudhi' minhu lahza fi ghairi qurbatin wa yaqdumul afdal fal afdal minal qawli wal amal. Sepantasnya bagi seorang dengan Ramadan ini, dia mengerti dan dia betul-betul paham mulianya zaman Ramadan tersebut. Dia mengerti kadar waktu-waktunya. Jangan sampai dia lalaikan dengan sedikit saja dari waktu di bulan Ramadan fi ghairi qurbatin, kepada apa yang bukan pendekatan diri kepada Allah, bukan apa yang bernilai ibadah dan amal saleh. Dia mengedepankan apa yang afdal, baru kemudian yang setelahnya dari perkataan ataupun amalan. Sehingga ketika telah berlalu Ramadan, dia dari orang yang kaya dengan amalannya, dia dari orang yang memiliki banyak bekal dengan amalannya, bukan untuk dia hilangkan di luar Ramadan, tetapi dia tambah. Dia tambah. Karena dengan amalan Ramadan, mentarbiyah dia, mendidik dia untuk selalu menambah amalan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah tentunya hubungan ketakwaan itu dengan puasa. Yang diinginkan dengan puasa kita menjadi seorang yang bertakwa, yaitu hasilnya keimanan kita bertambah, kebaikan-kebaikan amal saleh terus bertambah, dan apa yang sifatnya dosa dan maksiat dari apa yang dilarang, maka dia pun segera meninggalkannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah dengan ketakwaan. Dan terakhir, dengan bulan yang akan datang, yang sebentar lagi, yang sangat baik ini, selain kita sambut, selain kita bergembira, tentunya amalan yang utama yang kita kerjakan di sana adalah kita berpuasa Ramadan. Tetapi perlu diingat, bukanlah puasa itu semata-mata menahan lapar dan dahaga. Tetapi bagaimana puasa itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penunaiannya dan pelaksanaannya. Sehingga apa saja yang mengurangi dan merusak nilai puasa itu dia tinggalkan dari segala macam amalan. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dusta atau beramal dengan amal yang dusta, beramal yang palsu atau amalan-amalan yang bernilai dengan nilai dosa, maka tidak ada hajat Allah terhadap puasanya yang dia meninggalkan makan dan minum di sana. Sehingga bukanlah diinginkan dengan puasa sekedarkan meninggalkan makan dan minum. Tetapi bagaimana dia betul-betul menjaga puasanya dengan apa yang dituntut dengan syariat puasa tersebut, kewajiban puasa tersebut. Perkataan batil, perkataan dusta, perkataan laghu, perkataan yang di sana membawa kepada maksiat, kejelekan, kemungkaran, demikian amalannya, dia jauhkan. Keinginan-keinginan yang nista, yang jelek, dia jauhkan. Karena itu dulunya as-salaf, agar menjaga diri mereka, dalam keadaan mereka adalah salafus saleh, menjaga diri mereka, mereka berada di masjid, karena merasa bahwa dengan di masjid, mereka terjaga, agar menjaga puasa mereka. Sehingga didapati, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Abu Hurairah dan teman-temannya dari para sahabat, demikian dari tabi'in. Mereka apabila berpuasa, kanu idza shamu jalasu fil masjid. Mereka duduk di masjid, menjaga diri mereka. Menjaga diri mereka dari rusaknya puasa mereka. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Tetapi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, dengan keadaan kita di hari ini, yang kita diperintahkan dan dihimbau untuk berada di rumah-rumah kita, oleh pemerintah kita, hafizahumullah, wa'afakahumullah, lita'atihi, walima yuhibbuhu wa yardah, maka kita pun berpuasa dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, rukun-rukun, syarat, dan penyempurna puasa tersebut dengan sebaik-baiknya di rumah-rumah kita. Sampai nantinya kemudian Allah lapangkan bagi kita dengan kehendaknya dan dengan kemudahannya, kita kemudian kembali berkumpul di rumahnya, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah, untuk menunaikan taqarrub kepadanya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakannya, Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak ada kata yang pantas di akhir pertemuan kita ini kecuali kita mengucapkan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita usia yang penuh dengan ketaatan kepadanya. Kemudian mudah-mudahan dengan usia ini kita dipertemukan dengannya, dengan Ramadannya yang barakah. Kita dipertemukan dengan Ramadannya dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia membukakan bagi kita pintu-pintu rahmanya, pintu-pintu kabul daripada doa-doa kita, pintu-pintu kabul daripada amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan pula dia memperkenankan dengan apa yang kita selama ini lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Di bulannya yang baik ini, dia menerima taubat kita, menerima pemaafan kita dengan taubat dan pemaafan yang sebenar-benarnya. Karena entah sebagaimana yang sering kita katakan, entah hari-hari kita ke depannya, apakah kita masih bisa melihat hari-hari tersebut, ataukah kita dari orang-orang yang akan disegerakan dipanggil olehnya subhanahu wa ta'ala. Kita adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Kita adalah hambanya. Maka sebaik-baik kita berserah diri kepadanya, meminta apa yang terbaik untuk diri kita, agar dia memberikan yang paling baik untuk diri kita. Tetapi sebagai seorang hamba tentunya selalu berharap dia mendapatkan apa yang paling baik dengan datangnya bulan Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, marhabannya Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Selamat datang tamu yang mulia, selamat datang tamu yang agung. Mudah-mudahan pertemuan nanti kami semua diperkenankan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang utama. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan nanti bukanlah pertemuan yang mengecewakan, dan bukanlah pertemuan yang sangat yang disesalkan, tetapi pertemuan yang menggembirakan. Kami bisa menunaikan amalan-amalan ta'ah kepada Allah. Ya Allah, rahmahmu kami berharap. Ya Allah, pengampunanmu kami berharap. Mudah-mudahan engkau memberikan kebaikan yang banyak dan mengabulkan apa yang kami minta. Mudah-mudahan engkau memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami semua agar berjalan menegakkan puasa dengan sebaik-baiknya. Inilah yang menutup pertemuan kita dari pertemuan yang ringkas ini. Tentunya banyak hal yang kita tidak sebutkan dalam pertemuan ini, tetapi mudah-mudahan kita bisa sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan hidayahnya, memberikan taufik kepada para pemimpin kaum muslimin, terhadap pemerintah dan penguasa kita di negeri yang kita cintai ini, dan negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan rahmanya, memberikan barokahnya kepada negeri-negeri kaum muslimin, dan negeri yang kita cintai secara khusus di negeri yang kita cintai ini. Menjauhkan dari segala macam kejelekan, menjauhkan dari segala macam musibah, menjauhkan dari segala macam wabah. Mudah-mudahan Allah melapangkan kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan dengan pertemuan yang lebih baik, pertemuan sebagaimana pertemuan-pertemuan di hari-hari sebelumnya, mendapatkan nikmatnya bertatap muka, mendapatkan indahnya berkumpul, mendapatkan indahnya menegakkan salat tarawih secara berjamaah, mendapatkan indahnya untuk saling bersapa satu dengan yang lain, berdekatan satu dengan yang lain, bergaul satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya dan memberikan apa yang terbaik bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan, karena dia adalah sebaik-baik zat yang maha mendengarkan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.